السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa dan para pendengar Radio Roja, أعزكم الله جميعا. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Kita sudah masuk ke latihan ke-6. Alhamdulillah sudah tuntas. Malam ini insyaAllah kita masuk kepada poin atau nomor atau rakam yang sabiq, rakam yang ke-7, halaman 139, yaitu berkaitan dengan jama' taksir. Jadi jama' itu ada 3 macam secara umum, yaitu pertama jama' muzakkar salim, yang kedua jama' mu'annas salim, yang ketiga jama' taksir. Jama' muzakkar salim adalah bentuk plural. Jama' plural muzakkar itu laki-laki atau dianggap laki-laki, salim yaitu beraturan. Jadi jamak yang beraturan untuk laki-laki. Yang maksud beraturan ini adalah bentuk kata ketika jamak dengan mufradnya tidak ada perubahan susunan hurufnya, hanya ada penambahan di akhir, yaitu penambahan waw dan nun atau ya dan nun. Contoh muslim, jamaknya muslimuna. Jadi urutan dan harakat huruf tidak berbeda antara jamak dengan mufradnya, hanya biziadatil waw wa nun aw ya wa nun, hanya penambahan atau imbuhan di akhir, yaitu waw dan nun, ya dan nun. Jadi mukmin mukminuna, kafir kafiruna, munafiq munafiquna. Nah, itu dikatakan jamak muzakkar salim. Atau dia pakai ya, mu'minina, muslimina, kemudian apa, kafirina, munafiqina. Jadi ada kala pakai ya, ada kalanya pakai waw. Ini masalah penggunaan. Penggunaan, kapan digunakan waw dan kapan digunakan ya. Ini terkait dengan tanda i'rab. Tanda i'rab, jamak muzakkar salim itu alamatu raf'i, tanda rafatnya adalah dham, ada afwan, alamatu raf'i al-waw, tanda rafatnya waw, kemudian tanda nasabnya ya, dan tanda jar juga ya. Maka itu ketika kita menggunakan jamak muzakkar salim, mauqi' i'rabnya, kedudukan atau jabatan katanya sebagai mubtada, berarti gunakanlah yang pakai waw. Karena mubtada hukumnya marfu. Contoh, al-mu'minuna yusalluna. Al-mu'minuna yusalluna. Jamak di sini adalah al-mu'minun. Yusallun itu bukan jamak muzakkar salim, itu adalah fi'il minal af'al khamsa, walaupun sama-sama diakhiri oleh waw dan nun. Jadi tidak dikatakan jamak muzakkar salim. Yang dikatakan jamak muzakkar salim itu hanya isim, hanya isim. Atau dia sebagai fa'il, fa'il juga hukumnya marfu. Maka gunakanlah ketika jamak muzakkar salim digunakan dalam kalimat, gunakan yang pakai waw. Contohnya, yusallil muslimuna. Yusallil muslimuna fil masjid. Jadi al-muslimun, nah ini pakai waw. Karena dia apa? Sebagai fa'il. Nah, demikian juga sebagai khabar. Khabar hukumnya marfu. Nah, ketika isim, yaitu jamak muzakkar salim digunakan sebagai khabar, maka gunakanlah yang pakai waw. Contohnya, ha'ulai kafiruna. Ha'ulai kafiruna. Nah, ini jamak mudzakkar salim sebagai khabar. Kalau dia sebagai objek maf'ul bi, maka gunakan yang pakai iya. Contohnya, innal mu'minina, innal mu'minina mukhlisuna, innal mu'minina mukhlisuna. Nah, di sini al-mu'minin dia pakai iya. Dia sebagai sebagai isim inna. Isim inna hukumnya mansub. Kalau sebagai objek maf'ul juga mansub. Ra'aitul mu'minina. Ra'aitul mu'minina. Laqitu al-muwazzafina. Saya bertemu dengan para pegawai. Maka digunakan pakai ya. Nah, ketika jar juga pakai ya. Jadi tanda jar dan tanda nasab juga sama, pakai ya juga. Contohnya iltaqaitu bil muwazzafin. Iltaqaitu bi, karena kata iltaqa ini membutuhkan huruf jar, yaitu ba bi. Iltaqaitu bil muwazzafina. Marartu alal mudarrisina. Jadi marartu alal mudarrisina. Ya, ini majrur. Kenapa majrur? Karena dimasuki oleh huruf jar. Kutubul mudarrisina. Nah, ini majrur. Kenapa majrur? Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Nah, itu dia jamak mudzakkar salim. Kemudian yang kedua adalah jamak muannats salim, yaitu jamak untuk perempuan atau dianggap perempuan. Salim yaitu apa? Beraturan. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa maksud beraturan ini adalah ketika jamaknya hurufnya tidak berubah. Hurufnya tidak berubah. Contoh muslimatun. Muslimatun ketika jamak muslimatun. Nah, di sini ada ta marbutah sebagai tanda muannas. Ketika jamak ta marbutahnya dibuang, kemudian tambah alif, tambah ta maftuhah. Ta maftuhah, ta yang terbuka. Nah, jadi muslimatun, talibatun, talibatun, talibatun. Nah, kita perhatikan huruf pertamanya ta baris fathah, kemudian alif, kemudian lam, kemudian ba. Ketika jamak juga demikian. Talibatun, tidak ada perubahan susunan hurufnya, hanya penambahan huruf alif dan ta di akhir. Hindun, kalau hindunnya banyak, hindun, hindatun. Nah, itu dikatakan jamak muannats salim. Kemudian ini yang pelajaran kita ini adalah jamak taksir. Jamak taksir ada jamak yang pecah, artinya jamak yang tidak beraturan. Tidak beraturan apa? Hurufnya tidak beraturan ketika jamak dibandingkan mufradnya tidak beraturan. Ada kalanya hurufnya berkurang, ada kala hurufnya bertambah. Contoh kitabun. Kitabun itu hurufnya ada empat. Kaf, ta, alif, ba. Kitabun. Ketika jamak kutubun. Kutubun. Pertama harakat saya sudah jauh berbeda. Kitab kafnya kasrah. Ketika jamak kafnya dhammaku. Nah, kutubun, kitabun, kutubun. Alifnya tidak ada. Kemudian harakat pun berbeda. Berkurang hurufnya jadi tiga. Ini katakan jamak taksir. Atau dia bertambah hurufnya. Waktun. Wauqafta. Waktun. Ketika jamak awqatun. Ada imbuhan dan sisipan. Imbuhan di awal hamzah. Kemudian sisipan di tengah-tengah alif. Jadi waktun awqatun. Perhatikan, jangan salah. Awqat ini bukan jamak mu'annas salim. Ya, bukan jamak mu'annas salim. Sepertinya mirip dengan jamak mu'annas salim. Awqatun. Karena diakhiri oleh alif dan ta. Nah, perhatikan, diakhiri oleh alif ta. Seolah-olah ini jamak mu'annas salim. Padahal bukan. Awqatun. Seperti ta libatun, kan hampir mirip ini di akhir ta. Nah, ini jamak taksir, ini jamak mu'annats salim. Kenapa ta ini ta zaidah, ta tambahan, ya. Sementara ini ada ta asli, waktun. Waktun jadi awqat. waktun auqat. Jadi ta ini adalah ta ini. Nah ini enggak berurut. Ini waw pertama, di sini ada imbuan hamzah. Justru wawnya di huruf yang kedua. Nah, kemudian qaf, kemudian setelah qaf ada alif ketika jamak. Padahal di sini tidak ada alif. Nah, itu dikatakan jamak yang tidak beraturan. Itu bukan jamak taksir. Nah, nah ini jamak taksir ini bermacam apa? Pola atau timbangan. Ini banyak banyaknya ala sama'i. Nah, silakan apa kalau mau lebih luas lagi coba dibuka kitab durusu apa lughah ya. Iya. Durusul lughah. Nah, di situ dijelaskan apa bentuk-bentuk jamak taksir. Iya. Baik, ya, kita langsung saja sana. Ya, silakan kepada para pemirsa TV Rojak maupun para pendengar Radio Rojak untuk membaca nomor yang ke-7. Pendengar dan pemirsa Rojak TV, kita langsung berikan kesempatan bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi dan juga belajar bersama kami dalam pembahasan ilmu bahasa Arab secara khusus dari kitab Durusul Lughah, dan kita akan coba untuk mengkaji dan membahas jamak taksir di halaman 139. Sedikit penghantar sudah disampaikan tadi oleh Ustaz beberapa kaidah terkait bentuk jamak, yaitu lebih dari 2, 3 ke atas dalam bentuk jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Sekarang kita akan coba untuk mengkaji dan membahas secara bersama dari latihan-latihan yang terdapat di halaman 139, latihan ke-7. Kita terima untuk penelpon yang pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah di Solo. Naam. Ahlan ya Ummu. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah. Naam. Tafadhali. نعم تفضل اقرأي رقم 7 نعم نعم سابع من أوزاني جمع التقصيري فعالات نحو طالب طلبات نعم طيب ترجم ترجميها termasuk bagian jam taksir fa'alatun ya contohnya tolibun, tolabatun. Ulang kembali terjemahannya. Termasuk wazan. Iya. Jamak taksir. Jadi min auzan di antara wazan. Apa itu wazan? Wazan, timbangan. Timbangan atau pola ya. Ya, timbangan atau pola. Di antara wazan itu timbangan atau pola jamak taksir adalah wazannya apa? Fa'alatun. Nah, fa'alatun. Jadi akhir oleh ta marbutah. Semuanya berharakat huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga harakatnya fathah. Fa'alatun. Kemudian akhir oleh ta marbutah. Misal nahwu contoh talibun. Talibun. Talabatun. Talabatun. Iya. Jadi kata talib ini jamaknya taksir ini bukan apa? Bukan hanya talabah, ada lagi yang sering dan familiar adalah tullabun. Jadi tullabun, talabatun. Ya. Maknanya sama. Maknanya sama. Ya. Yaitu apa? Para mahasiswa. Ya. Jadi jamak taksirnya terkadang dalam satu kata lebih dari 2 bentuk. Atau lebih dari 1 bentuk. Lebih dari 1 apa? Wazan. Nah, ini nah ini harus diperhatikan ya. Iya, talibun yaitu talabatun. Di sini kita disuguhkan salah satu wazan, maka dikatakan min auzan. Di antara berarti masih banyak lagi wazan wazannya, maka saya katakan tadi silakan rujuk kepada kitab apa? Ya Jami'ud Durus ya. Ya, silakan. Terus angkat hati. Jamal hati, jamal asma'il atiyati. Iya. Allah adal bajni. Kafirun, fasikun, fasirun. Iya. Apa artinya? Orang kafir, orang fasik. Bukan, coba dari awal. Hati. Datangkanlah. Iya. Jamak dari isim-isim berikut ini. Iya. Atas timbangan ini. Timbang ini mana? Timbangan fa'alatun. Fa'ala. Iya, ini mudah ya. Iya. Jadi kafir apa? Kafaratun. Kafaratun. Fasik. Fasikotun. Lihat polanya. Fasakotun. Fasakotun. Fasaka, iya. Fasakotun. Fajarotun. Iya. Kemudian fajir. Fajarotun. Fajarotun. Iya. Ini diminta untuk pola ini. Jadi kafir kafara. Fasik fasaka. Fajir fajara. Padahal masih ada pola lain kan, kafir kufar, bahkan ada yang jamak taksir, apa jamak untuk salim, kafirun, fasik fasikun, fajir fajirun, itu jamak muzakkar salimnya, karena ini kata sifat ya, ini kata sifat wasfun, kata sifat, maka jika dia menunjukkan laki-laki, itu bisa dijamakkan jamak muzakkar salim. Laki-laki muzakkar kemudian akil berakal. Jadi kafir itu adalah menunjukkan apa? Orangnya, yaitu orang yang kafir. Laki-laki muzakkar. Makanya jamak muzakkar adalah kafirun. Ya. Tambah wa tambah nun. Demikian fasik. Ini kan wasfun, kata sifat, isim fa'il. Fasikun. Fajir juga isim fa'il. Fajiruna. Itu untuk jamak muzakkar salim dan itu baku ya. Nah, di sini diminta ada jamak taksir. Nah, yaitu polanya pola fa'ala, yaitu fasaqa, fasik, fasaqa, kafir, kafara, kemudian apa? Fajir, fajara. Baik. Asamin yang ke-8 kita lihat pola lain. Ya. Naam, ikra'i, coba baca. Asamin, Ustaz. Iya, saminan. Min awjani jami takdiri fa'alun nahwu khotun musahun. Iya, nah sekarang fu'alun. Ya, di antara juga pola atau wazan jamak taksir adalah fu'alun. Di sini diajarkan pola lain itu fu'al. Contoh. Nuskhotun. Nusakhun. Nuskhatun nusakhun. Terus? Hati. Naam. Hati jama' asma'il atiyati. Ala hadzal lazmi. Suratun. Iya. Suratun. Hurfatun. Iya. Daulatun. Iya. Baik, jamaknya apa? Suwarun. Suratun. Iya. Suwarun. Naam. Suratun. Suwarun, iya. Apa arti suwarun? Itu pakai sad ya. Gak menggambar, gambar. Gambar, iya. Suratun gambarnya, suwarun. Terus kalau pakai sin, suratun. Jamak juga benar, sama. Suwarun. Apa artinya? Suratun, surah. Suranya, suratul Fatihah, iya. Suratul Falaq. Jamaknya suar. Ya terus. Ghurfatun ghuraf. Nah, ghurfatun ghuraf. Kamar. Kamar. Terus. Ummatun umamun. Apa? Ummatun umamun. Ya. Ummatun umam. Arti ummatun? Ummatun umamun. Iya. Apa artinya? Umat, ya sudah menjadi bahasa Indonesia. Umat, ya namanya umamun. Terus daulatun, dualun. Apa artinya? Daulah. Iya, negara, negara. Ya itu, taib, jazakillah khairan. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Mu Abdillah. Alhamdulillah telah bisa dibaca dengan baik dan juga diterjemahkan dan menjawab beberapa pertanyaan dari latihan yang terdapat di tamrin ketujuh ini dan selanjutnya. Jadi intinya adalah di sini pengarang ini menjelaskan secara singkat ya. Nah, tujuan adalah ketika pembaca atau yang belajar itu talib ketika belajar menemukan pola seperti ini berarti dia jamak taksir. Ya, jadi pola jadi timbangan fa'ala tadi fa'ala isim yang polanya fa'ala atau fu'al pola yang kedua wazan kedua berarti menunjukkan dia jamak taksir. Ya. Itu yang ingin disampaikan di sini. Baik. Baik, masyaallah, jazakallahu khair. Masih kita berikan kesempatan kembali, silahkan di latihan yang sama mungkin ya sudah diulang kembali atau tidak? Kita berikan kesempatan berikutnya mungkin. Nah, mungkin saya sarankan coba buka kamus ya. Nah. Buka kamus. Di situ biasanya disebutkan kalau jamak taksir itu disebutkan. Kalau jamak muzakkar umum enggak disebutkan kecuali ada maksud dan tujuan. Demikian juga jamak muannas salim jarang sekali disebutkan di dalam kamus. Enam. Ya, kenapa? Karena jamak muzakkar salim itu dia sifatnya baku, yaitu apa? Kiasi. Ya. Dia terpola dia. Demikian juga jamak muannas salim. Singkatnya ada polanya kalau jamak muzakkar salim itu polanya apa? Satu. Enam. Yaitu penambahan waw dan nun atau ya wa nun. Untuk jadi musnadnya ya fa'ilun gitu. Nah. Hanya penambahan waw dan nun dan ya nun. Jadi muslim muslimun, mukmin mukminun, mukminin, katibun katibun, katibin, jalisun jalisun, jalisin, naim naimun, naimin. Makanya jamak ini enggak disebutkan. Demikian jamak salim. Ya. Muslimatun muslimat, hindun hindat. Naam. contoh lain kurrasah kurrasat. Nah, qitar, qitarat. Nah, itu dia jamak salim, yaitu jamaknya sudah terpola. Sementara jamak taksir ini polanya banyak sekali. Maka digolongkan sama'i. Maka itulah disebutkan di dalam kamus mu'jam. Mu'jam apa saja, itu umumnya disebutkan. Nah, cuma ada rumus ya, atau tanda menunjukkan bahwa itu jamak. Ini saya kasih contoh. Bahwanya kita ingin mengetahui apa jamak kata zaujun. Ya, nah carilah bagian zai. Nanti akan ketemu kalimat zauj. Nah setelah itu ada tanda jim. Berarti apa? Jam'uha. Jamaknya adalah azwaj. Nah, ada tanda ini nih. Ini kodenya nih. Berarti apa? Jam'uha. Jamaknya. Zaujun azwaj. Ibnun, kita ingin tahu apa jamak ibnun. Nah, dia akan kita temukan kata ibnun, kemudian depannya ada jim, berarti jamu jamaknya baru disebutkan jamaknya abna, abnau. Nah, abun, ayah. Ya. Apa jamaknya? Buka kamus, nanti akan ada setelah kata ab kemudian jim, yaitu abau. Nah, ini jamak taksir. Ya. Semuanya apa secara umum jamak taksir disebutkan dalam kamus karena dia rata-rata ala sama'i. Berbeda kalau jamak muzakkar salim atau jamak taksir dia sudah terpola, maka jamak ini tidak disebutkan di dalam kamus. Ya. Maka sifatnya sama'i dan ya, dia mengacu kepada kamus. Iya, betul. Walaupun tidak bisa diamal. Iya, walaupun ada pola, ada timbangan ya, tapi timbangannya tidak sama. Sahih. Ya, sedangkan jamak muzakkar salim itu timbangnya sama, pak tambah waw tambah nun tambah ya tambah nun. Sementara ini polanya berbeda. Lebih dari lebih dari 12 ya, sekitar 12 lah, lebih dari 12 pola itu jamak taksir. Ya. Barakallahu fiik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 0218236543. Di belakang Abdillah kita terima kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ummu Abdurrahman. Ya, Ummu Abdurrahman dari Padang ya, Ummu ya. Iya. Nah, insyaallah. Baik, coba diulang kembali ya. Nanti kita masuk ke dalam nomor 9 ini langsung nanti. Coba ulang kembali. Nomor 7 ya, Ustaz. Boleh ya, nomor 7 untuk sekalian baca. As-sadiq min awzani jam'i taksiri fa'alatin atau fa'alatin? Kalau di sini kalau mengikut ke kalimatnya jadi fa'alatin. Kenapa fa'alatin? Fa'alatin min awzani jam'i taksiri karena dia sebagai na'at dari na'at ya. Dari mana? Ini diperhatikan, ini dalam kurungnya. Ini i'rabnya lil hikayah. Oh, berarti iya. Ya. Iya, jadi fa'alatun kembali kepada harakat apa? Asli adalah dhamma. Jadi fa'alatun. Ini i'rabnya lil hikayah. Artinya apa? Mengungkapkan kata bentuk kata apa adanya. Nah, makanya dikasih dalam kurung. Ya. Nah, ini sebagai apa kalimat ini? Kedudukan dalam kalimat sebagai apa ini? Oh, min awzani jam'i taksiri. Apa ya? Apa? Tidak tahu. Saya tanya, ini jumlah apa ini? Min awzani jam'i taksiri fa'alatun nahu talibun talabatun talibun talabatun. Sibul jumlah. Sibul jumlah? Jumlah cuma dua. Jumlah ismiah, jumlah fi'il. Jumlah ismiah maksud. Jumlah ismiah. Mana mubtada'nya? Kalau ismiah. Nah itulah dalam kurung itulah fa'al itu mubtada'. Sebagai dia katakan mubtada' mu'akhar. Khabarnya min auzan sibul jumlah. Asalnya apa? Fa'alatun min auzani jam'i taksir. Jadi fa'alatun adalah termasuk wazan pola jamak taksir. Jadi itu kalimat sempurna, dia jumlah ismiah. Paham ini? Paham. Iya. Baik, lanjutkan. Nahu. Naam. Talibu. Iya. Talabatun. Talabatun. Hati jam al asma'il atiyati ala hadha al wasmi wazni kafir kafaratin fasiqun fasaqatin fajirun fajaratin. Iya, terus asamin asamin min awzani jam'i taksiri mu'alim nahu nuskhatun nuskhun hati jam'al asma'il atiyati ala hazal wazni suratun suwarun suwaratun suwarun ghurfatun ghurafun ummatun umamun iya taulatun tulah iya. Jayid. Taib, masyaallah qiraah jayidah ni mumtaz. Taib, kita langsung masuk kepada yang kesembilan. At-tasi'. Naam. Syarahun masdaru syaraha yashrahu. Iya. Wa huwa 'ala wazni fa'li. Iya. Hati mas. Nah ini, tapi apa pembahasan di sini nih? Tentang masdar dari wasmi. Iya. Ini masdar dari fiil sulasi mujarrad. Syaraha. Syaraha itu kan fiil sulasi mujarrad kan? Nah ini juga termasuk masdar ini juga termasuk apa samai. Umumnya masdar daripada fiil sulasi mujarrad adalah samai. Maka itu sering saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu bahwa masdar daripada fiil sulasi mujarrad itu adalah umumnya samai. Maka masdar ini disebutkan di dalam kamus. Dan polanya pun bermacam-macam. Tidak selamanya bentuk fa'lun. Huruf fa-nya, huruf ai, huruf pertamanya fathah, huruf kedua sukun. Tidak selamanya. Jadi bermacam pola. Ini silakan sering membuka kamus. Nanti akan akan terlihat berbagai macam bentuk harokat. Ya. Walaupun walaupun ada rumus ya, ya terkait ini, ya, kalau mau melihat simpel itu, ya, saya kasih apa ada namanya buku silsilah, kitab silsilah yang saraf ya, yang saraf yang mustawa, karena itu ada yang mustarabi ya, yang dipakai di Ma'had al-Ulum al-Islamiyah. Nah, di kitab itu dijelaskan juga beberapa bentuk pola, yaitu jamak afan masdar daripada fi'il sulasi mujarrad. Nah, di sini hanya disebutkan beberapa contoh fi'il tapi tidak dijelaskan secara secara apa? Lebar tentang masalah ini. Ini hanya pengenalan. Hanya pengenalan bahwa jika bertemu dengan suatu isim, isim polanya seperti fa'lun ini, maka digolongkan dia masdar. Nanti juga dikasih contoh. Ibarat syaraha yasyru syarhan. Ya. Nah, syarhan. Itu apa? Masdarnya. Kerep. Sekarang coba lanjutkan. Wahwa ala wajni ta'lid. Iya. Hati masdaran. Nah, berarti yang baik. Hati. Hati. Masadiran af'alil. Nah, masadir ya, bukan masdar. Iya. Ya masadira. Kenapa ini jama daripada masdar jamaknya masadir. Ya. Dan ya. Hati masadir al-af'ali. Hati masadir al-af'ali al-atiyati 'ala wajhi fa'lin. Iya. Darasa yad'usu. Darsun. Nah, darsun. Ya. Masyaallah. Terputus. Terputus barakallahu fiki Ummu Abdurrahman di Padang. Mohon maaf terputus untuk sambungan teleponnya. Silakan ada kalimat yang belum tertuntaskan. Silakan dihubungi kembali atau kami berikan kesempatan juga bagi pendengar dan pemirsa radio yang lain di 0218236543. Dan bagi Anda yang belum atau tidak memiliki buku bisa melihat di layar televisi Anda. Kami terima untuk telepon selanjutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Wahid. Abu Zaman. Ah, masya Allah. Mohon maaf. Silakan akhi, barakallahu fik. Tafadhal. Iya. Naam, tafadhal ya akhil karim. At-tasi. Naam, at-tasi. Syarhun masdaru syaraha yashrahu. Naam. Wa huwa ala wazni fa'lin. Hati masadira, hati masadirul af'al al-atiyata. Kenapa af'ala? Kenapa af'ala? Afwan. Ya. Hati masadirul af'al al-atiyati. Ala wazni fa'lun. Ya. Al-madhi. Darasa al-mudari'u yadrusu al-masdaru darsun. Darsun, ya. Al-madhi fataha. Apa artinya? Darosa belajar. Iya. Ya. Darsun. Darsun pelajaran. Bisa pelajaran, ya. Fataha yaftahu fathun. Iya. Membuka. Nah, membuka. Doroba yadribu darbun. Iya. Amara ya'muru. Apa itu daraba? Memukul. Memukul ya. Amara ya'muru amrun. Iya. Perintah. Memerintahkan, menyuruh. Perintahkan. Iya. Qatala yaqtulu qatlun. Iya. Membunuh. Membunuh. Naha yanha nahyun. Nahyun, betul. Melarang. Melarang. Mala'u mala'a yamla'u mal'an. Mal'an. Iya. Mala'a yamla'u mal'un. Mengisi. Iya, mengisi atau iya, betul. Sabaro yasbiru sabarun. Sabar. Naam, sabar. Jayid, Masya Allah. Nah, itu apa? Bentuk masdar yang timbangan fa'lun. Taib. Mungkin bisa berikan contoh lain? Zahaba. Iya. Yadhabu. Zahum. Nah, enggak. Kalau zahaba, yadhabu zahabun. Jadi lain pola. Jadi tidak semua fi'il masuk ke pola fa'lun. Ya. Nah, ini saya katakan tadi, banyak itu sifatnya sama'i. Ya. Mau tidak mau kita harus apa? Banyak membaca. Ya. Dengan sering membaca, maka kata-kata tersebut akan familiar. Dan senantiasa apa? Kita ingat. Ini masdarnya, bentuknya begini. Baik, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan karim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah telah kita tuntaskan latihan ke-9 ya. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Baik, halo. Halo. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ahlan, dengan siapa di mana? Halo? Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ira. Ibu Ira di mana? Di Pondok Bambu. Baik, Ahlan. Iya. Silakan saja. Sebentar, Ustaz. Halo, Ustaz. Iya. Mau tanya. Baik, silakan. Suaranya nih apa? Dikecekkan dulu mungkin suara volume suara TV atau radionya, kamu ada feedback? Cek ke monitor via telepon secara langsung. Iya. Baik, dengan ya, bagaimana pertanyaannya? Begini, saya mau tanya bagaimana kalau saya mengikuti pelajaran ini dari awal. Nah, itu bagaimana caranya? Baik, iya. Kita saja Umu. Iya. Baik. Makasih Ustaz. Afwan. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, bagi ibu yang bertanya dan juga bagi pendengar yang lain yang mungkin bertanya untuk pembelajaran bahasa Arab di Rasulullah jilid 1 telah kita lalui dan kita selesaikan beberapa pertemuan atau beberapa waktu yang cukup lama, sehingga untuk jilid 1 silakan dilihat rekaman audionya di website radioroja.com. Sekali lagi, untuk jilid 1 bisa disimak audio rekamannya di website dan juga bisa di-download. Adapun untuk jilid 2 dan jilid 3, ibu dan bapak bisa ikuti kembali pembahasan secara langsung pada setiap Kamis malam dan juga Jumat malam untuk jilid kedua dan tiga. Dan untuk buku yang kita kaji, kita bahas, sudah diberikan di website. Anda bisa download secara langsung dari website radioroja.com. Demikian sementara informasi ini kami sampaikan. Itu jilid satu sudah dua kali ya? Iya, jilid satu sudah dua kali pengulangan. Jilid dua juga yang kedua kali ya? Nah, jadi jilid satu sudah dua kali pengulangan secara live. Demikian juga jilid dua sudah dua kali pengulangan, dan saat ini masih berlangsung, alhamdulillah. Silakan ibu bisa ikuti di setiap Kamis malam bersama Ustaz Hamzah Abbas, hafizahullahu ta'ala. Taib, demikian dari apa yang ditanyakan. Kita berikan kesempatan kembali untuk jilid yang ketiga malam ini di 0218236543. Baik, kami angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. نعم تفضل يا أم فاطمة. نعم أستاذ بارك الله وفيك بارك الله. العاشر نعم أعيد القراءة رقم 9. نعم 9 شرح مصدر شرح يشرح وهو على وزن فعل. طيب أنا أسأل أولا نعم إنتروكسي إني أو penjelasan رقم 9 إني إني أي جملة إني جملة apa إني جملة اسمها يا أستاذ أين المبتدأ وأين الخبر؟ مبتدأ شرحون خبرنا هو من هو di situ وهو على oh gitu masya Allah terputus ya Alhamdulillah terputus Bu Fatimah. Taib, masya Allah belum selesai ya disampaikan atau dibaca. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan Umar Fatimah untuk menghubungi di 021-823-0543. Kami juga berikan kesempatan bagi pendengar yang lain yang baru bergabung di halaman 140 yang ketiga. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, man ma'ana? Dengan siapa? Dengan Ian di Kalimantan Selatan. Ahlan Pak Ian, masya Allah. Masya Allah. Silakan. نعم تفضل يا أخي الكريم اقرأ bisa baca tidak ada ukunya kan oh iya ya طيب ya رقم 9 coba baca رقم 9 itu nomor 9 syarhun iya masdarun atau masdaru masdaru iya taraha yasrahu iya wa huwa ala wazni fa'lin iya Ati masadira alil atiati ala wazni fa'lin. Iya. Darasa yadrusu darsan. Darsan, taib. Terus? Fataha iya petahu fatha, fathun. Naam. Daraba yadribu darban. Naam. Amara iya amru amran amrun qatala iya qatulu qatlan iya naha yanha nahyun iya mala'a iya mla'u mal'an iya sabrun. Untuk masdar ini boleh kita baca dengan marfu. Darasa yadrusu darsun boleh juga dibaca pakai fathah darsan. Ya, apalagi dalam kamus juga rata-rata itu apa ditulis pakai fathah. Ya. Darsan. Nah ini mengambil daripada bab masdar. Bab masdar itu adalah terkait dengan maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak itu hukumnya mansub. Kallamallahu Musa takliman. Jadi maf'ul mutlak disebut juga bab masdar. Jadi bab maf'ul mutlak atau disebut juga babul masdar. Nah, kenapa dikatakan babul masdar, maf'ul mutlak? Karena dia maf'ul mutlaknya adalah masdar. Masdar bukan fi'il mudhari, bukan fi'il madhi, bukan isim maf'ul, bukan isim fa'il dan seterusnya, tapi dia masdar. Nah, maka dikatakan babul masdar. Maksudnya apa? Bab maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak itu hukumnya mansub. Makanya ketika disarab ini ya boleh kita ungkapkan darasa yadrusu darsan fataha yaftahu fathan. Nah, itulah selanjutnya. Dan boleh marfu karena dia isim hukum asalnya ada marfu darasa yadrusu darsun fataha itu fathun ya fatara itu yaqtulu qatlun. Tidak masalah, sama saja maknanya juga sama, tidak berubah makna. Ya. Paham ini? Iya, namun ya, baik. Tadi coba susun tadi ya, syarhun masdaru, ini jumlah ismiyah, tadi sudah disebutkan. Ingin saya tanya, ini mana mubtada, mana khabarnya? Syarhun. tidak kelihatan anu tak. Enggak ketahuan ya. Coba turunkan ya. Iya, nomor 9 ya. Iya. Mubtada'nya mana? Syarhun mubtada'nya. Syarhun. Mubtada'. Syarhun itu mubtada'. Iya, kabarnya? Kabarnya masdaru. Masdaru. Ahsan. Iya, betul. Iya. Ya ini apa? Maka syarhun ini dia lil hikayah untuk menceritakan. Jadi ingin menceritakan bahwa kata syarhun itu adalah masdar. Itu maksud. Maka dikasih dalam kurung. Padahal mubtada kan tidak boleh nakirah kan di awal kan? Ya. Tapi di sini adalah lil hikayah menceritakan kata syarhun itu. Jadi syarhun atau kata syarhun adalah masdar syaraha yasrahu. Nah, masdarnya tidak boleh bertanwin. Kenapa? Dia sebagai mudhaf. Mana mudhaf ilainya? Mudhaf ilah syaraha yasrahu itu mudhaf ilainya. Berarti kan dalam kurung juga kan? I'rabnya al-hikayah. Jadi dalam kurung itu syaraha yasrahu itu kedudukan adalah sebagai mudhaf ilai. Mudhafnya masdar. Kenapa? Kedudukannya sebagai mudhafun ilah. Iya, mudhaf ilah. Mudhafnya masdar, makanya masdar itu enggak bertanwin. Iya. Jadi maknanya apa? Kata syarhun adalah masdar syaraha yasrahu. Masdarnya syaraha yasrahu. Iya. Ini harus diperhatikan ya. Ta'assan barakallahu fiki ya akhil karim. Syukran jadi dan wabarakatuh khairan katsiran. Wa iyyaka. Nah. Wa jazakallahu khair Pak Ian. Dari Kalimantan. Ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Bisa berinteraksi dengan kami. Barakallahu fiik Pak. Wa jazakumullahu khairan. Kami berikan kesempatan yang lain bagi pendengar Roja di line phone 0218236543. Silakan bagi Anda yang baru bergabung dalam pembelajaran bahasa Arab jilid ketiga. Kita lanjutkan di halaman 140. Ya. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Anna. Iya. Ahlanya Umar, barakallahu fiik. Nah. Baik, nah, tafadhali. Coba baca kembali nomor 9. Ya. Tadi syarhun masdaru syaraha yasrahu wa huwa ala wasni fa'lin. Iya. Hati masdarul af'alil atiyati ala wasni fa'lin. Al-madi darasa al-mudari ya drusun al masdar darsun al au darsan dan fataha yaftahu fathan. Iya. Syarob doroba ya dribu dorban. Amaro ya muru amron. Kotala ya tulu kotlan. Nahya yanha nahyan malaa yamlau mal'an sabaro yasbiru sarban sarban sabran maaf iya sabran yang kembali ya sabran iya sabran iya baik saya kasih contoh coba kalau mana maaf Ustaz apa? Mana? Mim nun ain. Mana? Mana melarang. Iya. Yamna'u. Ya mudhari ya. Man'an. Man'an. Iya. Mana yamna'u? Man'an. Man'an. Jayid. Man'an. Masyaallah. Baik, bisa kasih contoh? Contoh lain Ustaz, iya. dari Sulasi. Iya, Sulasi tapi masdarnya polanya fa'lun. Kataba yaktubu katban. Enggak, kitabatan. Kitabatan. Lain polanya, iya. Lain pola. Ya walaupun dia Sulasi tapi tidak semua masuk dalam satu pola, iya. Wazan. Ya ini maka dikatakan apa? Sama'i dia. Iya, walaupun nanti ada kaedah ya yang bahwa pola ini ya, dijelaskan. Iya. Sebetulnya banyak Iya betul, banyak. Makanya saya sarankan itu lihat aja di kamus ya. Di kamus itu maka terlihat nanti pola-pola masdar itu. Iya, iya. Kalau akala? Akala yakulu. Akala yakulu. Nanti dulu. Masa? Masa kalan? Akala yakulu masuk pola ini? Aklan. Aklan. Nah. Aklan. Iya, betul. Oh. Akala yakulu aklan atau aklun. Nah. Aklan. Iya. Baik, ahsan barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Muana di Cinere. Alhamdulillah bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di tamrin yang ke-9. Ini lebih mudah dari sebelumnya mungkin saja. Iya. Alhamdulillah. Taib jama taksir ya, masih kita pembahasan secara khusus masdar, dan masdar. Ya, ya masdar dengan beberapa bentuk wazan. Kami juga berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, ingin bertanya secara langsung dalam pembahasan ini di line telepon 021-823-6543. Baik, kita terima kembali di belakang Muana. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, akhi di mana? Surya di Kelapa Nunggal. Taib, masyaAllah. Surya silakan. Taib, tafadhal alan rakam asyra, nomor 10. Perhatikan bentuk pola lain masdar juga dari sulasi. Asyir. Naam, asyir. Giyabun masdaru roba yagibu. Naam. Wahuwa ala wazni fi'alin. Iya. Hati matadiro al-af'alil atiyati ala wazni fi'alin. Lanjut ya, Tad? Iya, kafadhal. Al-madi. Koma. Yakumu. Qiyamin. Qiyaman. Naam, qiyamun au qiyaman. Aba. Ya'ubu. Iba. Koman. Naam. Apa itu? Sebentar, Tad. Iya. Ibaan. Kenapa ibaan? Apa ya? Aba ya um. Aba ya ubin raja'a yarji'u. Itu maknanya. Aba ya ubu. Perhatikan polanya. Polanya ada, polanya adalah fi'alan. Iaban. Ha? Iaban. Iwaban ya, Ustaz? Iya, iaban. Oh, zahaban wa iaban kan? Oh iya. Zahaban wa iaban. Pergi ya? Iya, pulang pergi. Bahasa kita kan pulang pergi. Seharusnya apa? Pergi pulang. Zahaban kan pergi kan? Iaban pulang. Iya. Pergi pulang. Pergi dulu baru pulang. Iya. Tapi bahasa kita apa? Kebalikannya, pulang pergi. Iya. Jadi aba ya ubu iaban. Kembali. Kosa yakisu kiasan. Kias. Hati kosa yakusu kiasan. Perumpamaan. Bisa apa? Mengukur. Kis ala hada. Iya. Bisa mengukur. Bisa apa maknanya apa? Ini. Iya. Atau kias. Iya. Iya. Apa perbandingan apa? Iya, membandingkan. Iya, betul. Menganalogikan ke qiyas. Baik, terusnya. Soma. Soma yasumu siyaman. Siyaman, iya. Nah, ada juga apa? Ada dua pola dia. Soma yasumu sauman wa siyaman. Jadi kadang satu fi'il masdarnya kadang lebih dari satu. Masdarnya kadang lebih dari satu. Kalau sauman masuk pola mana? Di atas kan? Sama yasumu sauman. Falan. Wasiyaman. Iya. Laqiya. Laqiya yalqo. Ya. Fiqoyan. Hah? Nih. Laqiya yalqa. Liqoyan. Kenapa liqoyan? Dari mana ianya? Nah, kalau liqa itu setelah qaf itu alif yang terakhir itu. Jadi laqiya yalqa liqaan. Oh, itu liqa. Ya. Oh, jadi iya. Pakai hamzah di akhir. Nah, iya. Nah, ini katakan apa? Samai. Oh, iya. Nah, terus apa? Syafa. Syafa yashwi. Syifaan. Syifaan, demikian juga. Nah, syifaan. Karena ini fi'il apa? Fi'il naqis. Fi'il naqis. Nah. Maka masdarnya di akhir oleh hamzah itu tidak semuanya. Baik. Masya Allah, ahsan, tabarakallah fiqh. Wafiqh ya Rasulullah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Ya akhi, barakallah fiqh. Jazakallah khair pada Surya di Kelapa Dunggal. Alhamdulillah, beberapa bentuk masdar telah disampaikan dalam latihan yang ke-10. Silakan bagi pendengar yang lain. Ada beberapa catatan Ustaz terkait dengan kaidah ini. Ya, ini juga diajar kepada kita wallahain. Jadi kalau kita menemukan apa isim yang polanya fi'al, nah dia memiliki akar kata itu ada fi'ilnya, ini menunjukkan bahwa dia adalah masdar. Tapi ingat bahwa isimnya adalah ada fi'ilnya, berasal dari fi'il. Ini dalam bahasa kita adalah kalau di istilahnya adalah isim maknan. Isim maknan adalah yang dibendakan, ya, yang dibendakan. Isim yang bukan isim, kata kerja, kata yang ya, dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Hmm. Artinya berasal kata kerja, dibendakan. Jadi sebetulnya bukan isim asli, ya, ya, bukan isim asli. Jadi dia memiliki akar kata daripada fi'il atau memiliki kata kerja. Nah, kemudian bentuk pola masdar dikatakan isim maknan. Jadi pergi, ya, bepergian kan itu. Kemudian daraba memukul, kemudian darban pukulan. Nah, ini ternyata pola ini bukan hanya satu pola, polanya banyak. Nah, di sini diajarkan ada dua pola sini diajarkan. Yang pertama pola fa'lun, yang kedua pola fi'alun. Ini selagi lagi saya katakan adalah umumnya samai. Ya, untuk mengetahui di sini sering-seringlah buka kamus, ya, untuk mengetahui. Nah, di situ disebutkan apa masdarnya. Baik. Ya, demikian pendengar dan pemirsa Raja TV, ada beberapa catatan tambahan. Ya. Terkait dengan pola masdar dan juga secara terpola bisa dilihat secara khusus mungkin di kamus-kamus dan buku-buku yang menjelaskan terkait dengan jamak taksir, ya. Iya. Kita berikan kesempatan dan kembali. Masdar, ya. Nah, masdar, ya. Secara khusus kita berikan kesempatan kembali, silakan di 021 823 6543. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ahlan akhi, dengan siapa di mana? Adi dari Riau. Ya. Baik, silakan. Ya. Tafadhal ya akhil karim. Tapi mungkin sedikit ini. Maka apa? Jangan perlu heran, ya. Iya. Jangan heran kalau kita beli kitab saraf itu ketika ditafsirkan polanya, polanya itu pakai pola fa'lun semuanya. Iya. Fa'ala yaf'alu fa'lan, ya. Fa'ila yaf'alu fa'lan juga. Padahal masdar itu tidak semuanya masuk pola fa'lan. Nah, makanya dalam kitab tafsir juga ditulis masdarnya berbeda dengan pola yang apa yang ditampilkan. Ya, ini saya katakan sebagaimana saya katakan bahwa masdar itu terutama sulasi, ya. Ya, sulasi. Kalau dia bukan sulasi itu polanya sudah baku, itu qiyasi. yang umpamanya selasi mazid timbang af'ala, tidak akan berubah masdarnya. Af'ala yufilu if'alan, akrama yukrimu ikraman, tidak akan berubah masdarnya. Karena itu qiyasi, sudah terbentuk sedemikian rupa bentuknya. Nah, sementara yang sulasi ini umumnya sama'i, tidak hanya satu bentuk pola, walaupun terdiri dari dua, tiga huruf. Nah, atau yang wazannya sama tapi fi'ilnya berbeda, bisa jadi polanya juga berbeda. Ya. Padahal apa, wazannya sama, wazan fi'ilnya sama, tapi masdar bisa berbeda. Nah, itu sama'i. Baik, tafadhal ya akhil karim. Coba baca kembali nomor asyrah. Nomor 10. Oke, Ustaz. Iya. Gambar yang ada. Nomor 10 baca kembali. Ya. Asharatun. Ya. Ya bun masdaru loba ya ribu. Iya. Bahwa ala wazni fi'alin. Hati masadirul af'alul atiyah. Masadirul af'ali. Af'ali ini kasrah, kenapa? Mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih itu idhafah, penggabungan dua suku kata, mudah sebetulnya untuk melihatnya. Yaitu pertama apa? Isim pertama itu dikatakan mudhaf, tidak pakai alif lam. Perhatikan masadir, enggak ada alif lam, bukan al-masadir. Enggak pakai alif lam, berarti menunjukkan bahwa ini bentuk idhafah, penggabungan kata. Makanya al-af'ali baca kasrah karena sebagai mudhaf ilaih. Ya. Hati masadira, masadir al-af'al al-atiyati. Kalau atiyati ini na'at dari untuk kata af'ali. Hati masadir masadira, ya, kerana dia objek, maf'ul bih, mansub. Masadir al-af'al masadir al-af'al al-atiyati ala wazni fi'alin. Ya, fi'alin. Al-madi koma yakumu qiyamun. Naam, qiyamun atau qiyaman, naam. Soma yasumu siyamun. Iya. Aba ya'ubu iyaban. Iyaban, naam. Lakiya yalqa liqa'an. Liqa'an, naam. Qasa yaqisu yasun. Naam. Syafa. Syafa yashfi. Yashfi. Naam. Fa'un. Naam, betul. Syafa yashfi shifa'un. Ini fi'il naqis, ya. Fi'il naqis, ya. Oke. Okay. Ustaz, ada pertanyaan, Ustaz? Iya, iya. Tafadhal. Ini tanya Ustaz apa? Ini kan contohnya ada Aminatul Maktabah, artinya kepala sekolah. Aminatul Maktabah. Aminul Maktabati. Aminatul Maktabati. Antar. Kalau Amin itu mudzakkar, Aminatu itu muannas. Aminatul Maktabati. Ya. Pertanyaannya apa? Jadi baris akhirnya itu untuk al maktabahnya itu dua total. Baris kasrah dia. Jadi kasrah dia. Iya. Kenapa? Ini tadi sebarusan jelaskan adalah ini ada bentuk idhafah, penggabungan dua suku kata. Kata amin digabung dengan kata al-maktabah. Jadilah maknanya apa? Penjaga perpus itu dikata amin maktabah, itu kepercayaan perpustakaan. Ya, mungkin ada bahasa kita istilah tentu. Apa ya bahasanya? Yang menjaga maktabah itu, menjaga perpustakaan. Ada istilah bahasa kita? Paling bahasa asing mungkin, ya. Ya, aminul maktabati jadinya. Iya, aminul maktabati. Oke. Makanya kata amin apa? Tidak pakai alif. Apa, afan tidak pakai alif lam. Oke, jadi gini dia. Amin. Asal mana amin itu kan orang yang dipercaya, kan? Iya. Iya. Ya, karena dipercaya untuk menjaga perpus. Kemudian ditambah apa kata maktabahnya. Ini kasrah dia. Ya. Ini dua suku kata digabungkan. Ya. Aminul maktabati. Ini kata mudhaf, ini mudhaf ilaih. Yang digabungkan. Mudhaf ilaih yang digabungkan kepadanya. Kata amin digabung pada kata maktabah. Maafan ini. Kurang hurufnya. Iya. Iya. Ya. Kalau kita bikin aminul maktabatu boleh, tak? apa aminul maktabatu salah, tidak boleh, salah boleh. Iya, karena hukum mudhaf ilaih apa mesti majrur dia, tanda jarnya di sini ada kasrah. Iya. Kasrah. Iya, Ustaz. Iya. Oke, okay, iya. Makasih, Ustaz. Afwan. Jadi tanda kas, tanda jar itu tidak selamanya kasrah ya, tergantung bentuk kata. Kalau dia jamak mudzakkar salim, tanda jarnya ya. Contoh, iya. Iya. Contoh. Anak atau guru para apa rumah para pegawai, ya, ya rumah jam apa rumah rumah para pegawai. Para pegawai itu apa? Kalau rumah buyutun itu rumah buyutun. Kemudian para pegawai al-muwazzafun itu para pegawai. Al-muwazzafun ini jamak muzakkar salim. Tambah waw, tambah nun. Asal muwazzaf. Atau tambah ya, tambah nun. Ya. Ya. Muwazzafin. Muwazzafun. Muwazzafuna. Muwazzafina. Ini jamak. Sekarang mau digabungkan kata ini. Apa? Artinya apa? Rumah para pegawai. Maka tidak boleh bertanwin. Buyutu. Tidak boleh ditanwinkan. Buyutu. Ya. Buyutu kemudian mudhaf ilainya majrur. Nah, di sini tanda jarnya apa? Apakah pakai waw atau pakai ya? Tanda jarnya adalah yang pakai ya itu tanda jar. Kenapa? Ini jamak muzakkar salim. Jadi buyutul muwazzafina. Nah, muwazzafina. Ini tandanya berbeda. Kalau ini harakat tandanya, kalau sini tandanya adalah ya karena jamak muzakkar salim. Jadi bentuk kata belum tentu tanda i'rabnya sama. Ada yang tanda i'rabnya bentuk harakat, ada yang bentuk huruf. Ya. Nah ini kembali apa pembelajaran dasar ya? Iya, pembelajaran dasar. Yang ini buyutul muwazzafin, apa rumah para pegawai. Nah, sini tidak boleh berkiflam, tidak boleh bertanwin. Kemudian apa? Yang kedua. Kata kedua adalah di mudhaf ilaih dia hukumnya majrur. Tanda jar di sini ya kerana dia jamak muzakkar salim. Sedangkan al-maktabah tanda jarnya kasrah kerana dia bukan jamak tapi dia isim mufrad. Baik, masyaallah jazakumullah khairan barakallahu fik. Demikian akhir karim dan jazakallahu khairan atas interaksinya. Alhamdulillah ada tambahan faedah dari pertanyaan antum terkait dengan amin al-maktabah. Baik. Dengan aminus sunduk beda sendiri. Ya, aminus sunduk itu nah, apa? Bendahara. Bendahara. Ya, dipercaya untuk apa? Memegang keuangan. Enak. Dikata aminus sunduki. Insyaallah. Ya, itu bahasa baku. Jadi amin maktab itu bahasa baku. Hmm. Itu sudah istilah. Kita tidak bisa bikin istilah sendiri. Ya kan? Enggak bisa. Tidak bisa kita katakan ya. Aminul mat'am, penjaga ya. Mat'am. Baik, barakallahu fiik. Kita mungkin terima satu telepon terakhir ya. Di kesempatan malam ini. Ya, sebelum ada nomor 11 nomor 2 kita tuntaskan nih, Mas Enak. Dia. Silakan, ya, merupakan akhir daripada latihan ya di pelajaran ke-16 ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Muhammadillah. Oh, tayyib, alhamdulillah. Silakan Muhammadillah. Iya. Kata-kata lain bisa Ustaz. Hadiah Asyara nomor 11 ya. Ada asharo. Iya. Macam u doktor. Macam u doktor. Macam u doktor atau doktorin, iya. Iya. Kalau baca macam u doktorun berarti apa? Maksud itu adalah hikayah. Iya, kata doktor jamaknya apa? Iya. Boleh juga dibaca macam u doktorin. Karena mudhaf ilaih kan majrur. Ya. Kalau baca macam u doktorun berarti apa? Itu lil hikayah namanya, maka dikasih tanda kurung dalam kurung. Nah, apa artinya? Apakah jamak dari doktor? Apa jamak dari kata doktor? Iya. Ini sudah dijelaskan apa? Jamak sedikit jamak taksir ya. jamak taksir. Ya, tapi yang diajarkan tadi itu hanya sedikit pola. Nah, di sini polanya beda lagi ini. Ya. Doktor, apa jamaknya? Pernah dengar? Belum, Pak. Iya. Doktor, jamaknya apa? Sama seperti ustaz. Jamaknya asatid atau asatida. Iya. Nah. Kalau ustaz, ustazun. Iya. Iya, ustazun. Apa jamaknya? Asatidatun. Nah, kalau ada dua jamaknya, itu juga di kamus juga disebutkan. Jamuha. Jamak adalah asatidu. Asatidu. Mafa'ilu. Tidak boleh bertanwin. Asatidu. Mafa'il. Asatidu. Kalau yang pakai iya. Nah. Atau asatidatun. Ya, nah. Ini bukan apa? Bukan sirah mutarjumu. Nah, ini sirah mutarjumu timbangan mafa'il. Ini asatidah. Nah, demikian doktor. Doktorun jamuha? Dakatiru. Dakatiru. Iya, dakatir. Dakatir. Nah. Atau dakatiratun. Dakatiratun, iya. Ya, dakatira. Doktor, dakatir atau dakatira. Ya. Baik, yang terakhir. Isna asyara. Naam, sani asyara. Sani asyara. Iya. Adkhil yabdu. Yabdu. Adkhil yabdu fi jumlatin. Nah. Maksudnya apa? Terjemah ya? Maksudkan. Ya. Yabdu, kata-kata yabdu. Saya memulai dengan di dalam kalimat. Dalam kalimat. Arti bikin kalimat dari kata yabdu. Ya, masukkan kata yabdu dalam kalimat. Nah, ini apa? Diminta kita bikin sedikit bikin kalimat ini. Ya. Apa? Saya tidak tahu ya, wallahu alam ya, kenapa di latihan ini apa nomor 12 ini bikin kalimat yang ini yang tidak ada kaitan dengan apa kaedah yang dijelaskan ini. Ya. Ya mungkin barangkali tujuan adalah untuk melatih sedikit itu bikin kalimat. Apa arti yabdu ini? Bada yabdu. Memulai. Bukan. Kalau mulai itu bada yabda'u, itu mulai. Ya. Ini bada yabdu, bimana zahara yadharu, nampak. Nampakkan. Kelihatan. Ya. Terlihat. Bada yabdu, terlihat. Iya. Ada nasiwar ya? Iya, ada nasiwar. Nah, diminta untuk membikin kalimat, cobalah bikin kalimat sederhana. Ya. Ya bedu. Itu terlihat zahara. Dalam hiwar pada kalimat terakhir pun ya. Disebutkan Umu ya. Abdillah. Ya di auratin. Coba lihat di hiwar. Iya. Apa? Bisa dilihat 135. Ya, 135 pada perkataan mudaris. Hiwar yang terakhir. Insyaallah ya ikhwan, qad hana waqtu shalatiz zuhr wa lamma yu'adhdhin yabdu anna al-mu'adhdhina ghairu mawjudin. Ghairu mawjud. Apa artinya? Ana yabdu anna al-mu'adhdhina ghairu mawjudin. Iya. Kelihatannya Muadzin tidak ada. Iya, yabdu. Dan dibuat kalimat semisalnya. Iya. Atau dengan kalimat yang berbeda, silakan Muak Abdul. Coba ana kasih contoh bahasa ini saya. Nah. Terlihatnya Anda sakit. Ah, santai. Iya. Yabdu. Terlihatnya Anda sakit. Gimana bahasa? Yabdu annaka maridun. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat teman wajahnya apa lesu, lemas. Nah, lalu kita kan yabdu annaka marid ya akhi. Maridah, nah, marid kalau perempuan yabdu annaki maridatun. Maridatan. Iya. Enggak, maridatun khabar anna. Khabar anna. Iya, sebentar nih. Iya. Saya tulislah. Iya, biar. Wa yabdu hadha fi'l. Iya, fi'il. Bada yabdu tu fi'il. Fi'il apa? Fi'il na naqis. Fi'il naqis. Iya. Yabdu annaka maridatun. Iya. Yabdu. Nah. Bada yabdu sama seperti da'a yad'u. Yabdu annaka maridun. Ya. Kalau perempuan yabdu annaka maridun. Annaki. Annaki maridatun. Iya. Ini anna masdar ini apa? Isim dan khabarnya atau masdar musbak atau masdar muawwal itu sebagai apa fa'il pada bada yabdu. Yabdu annaka marid ay yabdu maraduka. Itu mana? Yabdu maraduka. Yabdu maraduki. Jadi apa? Fa'ilnya ini dia. Ini fa'ilnya. Isim dan khabarnya. Jadi kalau takwil masdar apa? Yabdu maraduka. Itu ta'wil kepada masdarnya. Yabdu maraduka. Ya. Kelihatan sakitmu. Ya. Terlihat sakitmu. Jadi, yabdu annaka marid. Taib. Pahami ya, nah. Bisa difahami ya. Demikian juga dalam nas kan. Yabdu annal mu'adzina ghair mawjud. Jadi, annal mu'adzina ghair mawjud, itulah sebagai fa'il. Kedudukannya sebagai fa'il di situ. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan Abdillah. Dan alhamdulillah jawaban disampaikan Imam Abdillah menuntaskan latihan kita di pelajaran ke-16 ya, halaman 140. Merupakan latihan terakhir di pelajaran ke-16. Tuntas sudah ya? Alhamdulillah. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada pembahasan pelajaran terakhir di jilid yang ketiga, yaitu pelajaran ke-17. Pelajaran ke-17 merupakan pelajaran terakhir dari jilid yang ketiga. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada beberapa pertanyaan kami akan angkat tentunya di penghujung kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masdar. Secara umum atau yang paling dominan, yang paling banyak dalam pembahasan kalimat-kalimat bahasa Arab dengan wazan yang mana Ustaz? Dari wazan yang terdapat dalam contoh ini. Sama saja sebetulnya, itu kembali kepada kata. Iya, kita tidak bisa mengatakan dominannya ini enggak. Kembali pada kata. Iya. Ya, jadi berbeda masdarnya. Iya. Jadi berbeda masdar. Walaupun terkadang satu kata lebih daripada satu masdar. Kedua-dua juga dipakai dalam kalimat. Ya. Ya. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada pembahasan sebelumnya ada kalimat sallaha yusallihu. Memana maksud sallaha? Di halaman berapa itu? Di halaman 138. 130. Tanya, 138. Ya. Iya, mempersenjatai. Iya. Sallah ayu salim mempersenjatai. Nah. Ya. Halaman 138 ya. Fa'ala ya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk penambahan untuk wazan fi'il yang sulasi mujarad. Iya. Apakah ada kalimat yang memang asalnya 4 kata, Ustaz? Bukan 3 akan tapi 4. Itu namanya bukan sulasi tapi apa? Rubai mujarrad. Ya. Kalau sulasi itu adalah 3 huruf. Nah. Ya. Aslinya memang 3 huruf. Dikatakan mujarrad adalah dikatakan mujarrad bahwa ketiga huruf itu adalah huruf asli, tidak ada huruf tambahan. Demikian juga rubai mujarrad, yang mana rubai itu 4. Mujarrad itu huruf asli, tidak ada tambahan. Itu kata rubai mujarrad. Ya. Seperti apa? Zalzala. Itu empat huruf kan? Zalzala. Ya. Yuzalzilu. Itu empat huruf. Dahraja. Itu empat huruf. Ya. Nah, Ustaz, jazakumullah khair barakallahu fik. Dan demikian pertanyaan yang sampai ke kami sebagai ikhtitam, Ustaz. Ya, baik, jazakumullah khair jazak atas perhatian antum. Ya. Memang masdar ini yaitu masdar sulasi ini saya ingatkan kembali banyak sekali polanya. Maka dan umumnya adalah samai, maka itu sering-seringlah kita membaca. Ya. Dan dengan sering kita membaca, maka kata-kata masyarakat akan jadi familiar bagi kita. Ya. Ambil aja contoh yang antum ketahui. Umpamanya zahab, kok bisa antum apa tidak salah menyebutkannya zahab atau darsun kan? Darasa itu darsun atau darsan. Kenapa kita langsung tahu masdarnya? Darasa tahu masdar darsan. Kenapa? Karena sering kita baca dan sering kita dengar. Ya. Nah itu. Di sinilah perlu sekali untuk merajah dan juga sering-sering buka kamus. Ya. Sangat penting sekali. Demikian saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.